iko mepet liramu. Mung tak sawang esemu sumep biarnong atiku. Bingung rasane atiku tu biye nyikapi. Biye ne konco suwi saiki tak tresnani. Tak tresnani.